السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين وموالاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan keberkahan pada setiap langkah dan upaya kita, memberikan kepada kita inayah untuk memudahkan segala urusan yang kita hadapi, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua senantiasa berada di atas jalan yang benar, diwafatkan oleh Allah Jalla Sya'nuhu Ala dalam keadaan khusnul khatimah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah mulai pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan satu risalah sederhana, satu risalah yang mungil, karya yang sangat fenomenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Risalah yang meskipun kecil tetapi memuat berbagai macam persoalan, terutama dasar-dasar pijakan bagi kita sebagai seorang muslim untuk memandang ilmu dan ulama itu dengan kacamata yang jauh lebih teduh, dengan kacamata yang jauh lebih bijak. Risalah ini sejatinya pernah kami terjemahkan, kalau saya tidak salah ingat, itu dengan judul Menjaga Kehormatan Para Ulama. Itu di awal-awal tahun 2000-an. Ya, jadi sudah lebih 15 tahun yang lalu. Tetapi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap risalah atau buku yang ditulis oleh para ulama yang ketika diterjemahkan bisa menjadi representasi yang baik dari buku aslinya, atau minimal bisa mendeskripsikan poin-poin ilmiah penting yang ada di dalam buku tersebut, atau menggambarkan secara baik ruh atau nilai-nilai spiritual daripada buku tersebut, termasuk diantaranya risalah ini. Ketika kita terjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia, kita melihat bahwasanya makna-makna spiritual dari risalah ini itu banyak yang hilang. Banyak sekali poin-poin ilmiah itu yang akhirnya tidak tersampaikan secara baik. Itu karena risalah ini mengandung berbagai macam terminologi, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena risalah ini memuat basic-basic pemahaman tentang bagaimana seorang penuntut ilmu, ya, seorang yang awam dalam ilmu-ilmu keislaman, bahkan seorang ulama, ya, memandang perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama, baik yang hidup di masa kita hidup bersama mereka maupun yang sudah terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahimahumullahu jami'a. Jadi risalah ini sekali lagi risalah yang sangat sederhana. Intinya memang bagaimana kita memandang para ulama itu dengan segala kehormatan dan kemuliaan mereka. Setiap alim minal ulama tidak diragukan lagi adalah manusia. Allah memberikan kelebihan kepada mereka dengan ilmu. Allah memuliakan mereka dengan ilmu-ilmu Islam. Tetapi sifat-sifat kemanusiaan seperti an-nisyan wal khata', kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah, itu tetap berlaku pada setiap alim minal ulama. bagi setiap alim minal ulama. Tetapi realitas itu, ya, bahwa manusia itu bisa lupa, bisa salah, itu jangan menjadi celah bagi diri kita untuk mudah memandang keliru, mudah memandang jelek, mudah memandang tidak baik apa yang dipandang atau menjadi pendapat para ulama. Ya. Apa yang menjadi pendapat para ulama. Kenapa demikian? Karena di sana banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, begitu loh. Jadi banyak di antara kita yang misalnya, ini satu fenomena sederhana, begitu. Seorang alim minal ulama, terutama sekali misalnya sahibul mazhab atau imamul mazhab, yang memiliki pendapat begini berdasarkan mazhabnya. Lalu sebagian di antara kita mengatakan, yang kita pilih adalah pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Kalau pendapat seorang ulama bertentangan dengan hadis, maka kita ambil hadisnya. Ucapan ini benar, gitu loh. Ucapan ini benar secara tekstual, tetapi secara kontekstual bisa jadi tidak benar. Karena mengandung tuduhan secara tidak langsung bahwa ulama tersebut itu seolah-olah menentang atau seolah-olah berseberangan dengan ajaran kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang menyebabkan ulama tersebut mengambil pendapat yang lain. Bisa jadi karena adanya hadis yang sampai kepadanya yang tidak sampai kepada kita. Adanya dalil-dalil yang lain yang dipahami oleh mereka yang tidak dipahami oleh kita. Ini sebagai contoh sederhana saja. Jadi menjaga adab dan perilaku kita, ya, di dalam memandang setiap persoalan fikih, itu akan menunjukkan sifat ketawaduan dan kerendahan hati kita. Ya. Ketika kita lebih memilih pendapat ulama fulan dibandingkan ulama alan, itu jangan sampai kita membuat satu sikap atau mengucapkan kata-kata yang seolah-olah merendahkan ulama alan. Meskipun dengan dalih kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti contoh-contohnya akan kita sebutkan. Dan bagaimana kita sekali lagi menjaga adab tersebut terhadap para ulama, itulah intisari yang dibahas di dalam kitab ini yang berjudul Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Raf'ul A'lam itu berarti menghilangkan cela, menghilangkan cercaan. Anil A'immatil A'lam terhadap para ulama, terhadap tokoh-tokoh ulama terkemuka. Jadi ini adalah sebuah upaya dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang saya katakan nyaris tidak pernah dirangkum oleh ulama yang lain dalam satu buku. Sering disinggung oleh para ulama lain dalam berbagai kesempatan, tetapi nyaris tidak ada ulama lain yang mengumpulkan semua itu dalam satu buku seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Oleh sebab itu saya katakan ini merupakan karya yang fenomenal dan karya yang sangat langka. Isinya sederhana tetapi memuat persoalan-persoalan yang sangat komprehensif. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai membahas risalah ini. Nah, bagi yang memegang catatan buku secara online dari yang sudah kita bagikan kepada sebagian sahabat muslim dan muslimah yang ada, itu bisa dibuka langsung halaman ke-8. Kita masuk saja langsung kepada ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala alaihi. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala tanda-tanda kekuasaannya, dengan segala ayat-ayatnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wahdah, yang maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi ardihi wala fis sama'i, di langit maupun di bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa khatamu anbiya'ih, penutup seluruh para nabi. Atau nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau dan kepada sanak keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, salatan daimatan, ya, secara terus menerus, ya, ila yaumil liqa'i, sampai datang hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Ini awal hal yang disampaikan oleh Syekhul Islam untuk membuka pembicaraan beliau tentang raf'ul malam anil a'immatil a'lam, bagaimana kita itu menepis segala celah yang membuat kita secara tanpa sadar mencela dan merendahkan derajat para ulama. Yajibu 'alal muslimin. Satu hal yang sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, ba'da muwalatillahi wa rasulih. Setelah loyalitas penuh seorang muslim itu kepada Allah dan Rasulnya, ya, satu hal yang menjadi kewajiban kaum muslimin secara keseluruhan, setelah loyalitas penuh mereka kepada Allah dan Rasulnya, muwalatul mu'minin adalah berwala, ya, memberikan loyalitas kepada sesama orang-orang yang beriman. Muwalatul mu'minin, ya, memberikan loyalitasnya, ya, cinta kasihnya, ya, saling tolong menolongnya kepada sesama kaum mukminin. Kama nataqa bihil Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian di antara orang yang beriman adalah wali-wali, ya, bagi sebagian yang lain, bahwa orang-orang yang beriman itu saling bersaudara satu dengan yang lain. Ya, jadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman adalah memberikan loyalitas kita, tentunya setelah loyalitas penuh kita kepada Allah dan Rasulnya, memberikan loyalitas itu kepada orang-orang yang beriman. Mencintai orang-orang yang beriman karena Allah dan Rasulnya. Mencintai orang-orang yang beriman, ya, hubban imanian, ya, cinta yang didasari oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang didasari oleh kesamaan kita dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan al-ulama'i, terutama sekali para ulama. Ya, di antara yang wajib kita berikan loyalitas kita kepadanya selain orang-orang yang beriman secara khusus adalah para ulama-nya. Alladzina hum warasatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam hadis yang sahih, ya, potongan hadis yang sahih, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma. Sementara para nabi itu bukan mewarisi dirham maupun dinar, bukan mewarisi harta benda dunia, tapi yang diwariskan oleh para nabi, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu-ilmu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir, maka siapapun yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, semakin banyak dia mengambilnya, berarti semakin banyak dia mendapatkan warisan dari para nabi. Nah, ulama adalah warasatul anbiya. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum. Alladzina ja'alahumullahu bimanzilatin nujum. Di mana Allah menjadikan para ulama itu ibarat the stars, ibarat bintang-bintang. Ya. Ibarat bintang-bintang, yuhtada bihim. Ya. Direct the peoples to the right path, menuju kepada jalan yang lurus, yang menggiring, yang mengajak umat manusia menuju jalan yang lurus. Yuhtada bihim fi zulumatil barri wal bahar, di dalam kegelapan perjalanan baik di darat maupun di lautan. Ini sebenarnya makna dari hadis, ya, tetapi hadisnya dhaif, dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul hadis ad-da'ifah. Tetapi makna umum dari ungkapan ini benar, ya. Jadi kalau lafalnya dari hadis itu tidak sahih, tetapi maknanya betul, bahwa para ulama itu diibaratkan seperti bintang-bintang di langit. Yuhtadabihim fi zulmatil barri wal bahar. Bintang-bintang di langit itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika seseorang itu melakukan perjalanan gelap di daratan maupun di laut, di lautan. Memang benarnya perjalanan tidak secara mutlak ya ditentukan oleh mereka. Yang menentukan benar atau tidaknya perjalanan itu adalah petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Tetapi para ulama ini ibarat bintang-bintang yang menerangi perjalanan kita. Karena mereka lah yang mewarisi ilmu-ilmu para nabi. Mereka yang menjelaskan kepada kita kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka para ulama tidak boleh direndahkan. Ya. Para ulama harus selalu dimuliakan ya, dengan ilmu mereka. Dimuliakan dengan ilmu mereka. Para ulama dimuliakan dengan ilmu-ilmu mereka. Ya, dengan ilmu yang bagaimana? Ilmu yang berasal dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu bukan motivator. Ya, ulama itu bukan inspirator, ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka dimuliakan dengan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama itu tidak dimuliakan karena kepandaiannya berorasi. Tidak dimuliakan karena kepandaiannya membakar massa, bukan itu, ya. Para ulama dimuliakan dengan ilmu-ilmu mereka. Kalau suatu saat ilmu tersebut memang mengharuskan mereka itu untuk mengajak umat menuju jihad fisabilillah, ya. Ketika ilmu tersebut mengharuskan mereka mengajak umat manusia untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, ya. Ketika ilmu itu mengharuskan masyarakat untuk taat kepada pemimpin-pemimpin muslim, ya. Ketika ilmu tersebut mengajak kaum muslimin untuk menerapkan kitab Allah dan sunnah Nabi dalam kehidupan mereka, ya. Ketika ilmu itu mengajak kaum muslimin, ya, untuk beribadah hanya dengan tuntunan Nabi SAW, ya. Ketika ilmu tersebut mengajak mereka, kaum muslimin, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tetapi sekali lagi, para ulama dimuliakan dengan ilmu-ilmu kebenaran yang mereka miliki. Kita kembali kepada pembahasan wa qad ajma'al muslimun 'ala hidayatihim wa dirayatihim. Kaum muslimin telah berijma', telah melakukan konsensus, kesepakatan untuk menjadikan para ulama itu ya sebagai para penunjuk jalan, ya, sebagai sumber-sumber keilmuan. Dari mereka lah kita mempelajari ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Quran dan sunnah serta para ulama tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena kita kaum muslimin bukan mengambil Quran langsung dari Allah. Ya, bahkan kita sekarang tidak mempelajarinya langsung dari Rasulullah. Tetapi kita mempelajari dari para ulama jilan ba'da jilin, generasi demi generasi. Waqad ajma'al muslimun 'ala hidayatihim wa dirayatihim, maka keberadaan para ulama tidak dapat dipisahkan dari mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu salah satu di antara ilmu yang tidak boleh hilang dari kaum muslimin itu adalah sanad. Laula sanadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena adanya sanad, setiap orang boleh sembarangan ngomong, ya. Setiap orang boleh sembarangan ngomong. Itu kalau seandainya ilmu itu tanpa sanad. Kita belajar Quran dan sunnah tanpa panduan para ulama, belajar hanya dipahamin dengan otak sendiri saja, ya. Man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Orang yang mencoba menafsirkan Al-Quran itu dengan otaknya, benar pun dia tetap dianggap salah. Benar saja dia tetap dianggap salah. Dalam riwayat yang lain dikatakan man taqawwala fil Quran, orang yang mengucap berpendapat tentang Al-Quran bi ra'yihi dengan pendapatnya, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Karena Al-Quran bukan dipahami oleh masing-masing kepala dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Enggak. Ada pemahaman-pemahaman itu memang diwariskan dari Nabi kepada para sahabat, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada para ulama sesudah mereka. Itulah yang disebut dengan sanad, ya. Mata rantai ilmu Islam dan mata rantai pemahaman Islam sampai kepada Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan sanad. Kalau tidak ada sanad, semua orang bisa bicara dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Semua orang bisa menjadi ahli tafsir. Bahkan tidak ngerti bahasa Arab sekalipun bisa jadi ahli tafsir. Waliyazubillah, sumaliyazubillah. Jadi, sekali lagi para ulama sebagai warasatul anbiya itu sudah disepakati. Idh kullu ummatin qabla mab'athi nabiyyina, karena setiap umat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ulama'uha syiraruha. Para ulama mereka kadang-kadang menjadi orang-orang yang terjelek di antara mereka. Siapa dulu orang-orang yang memalsukan, ya, yang mengubah kitab Taurat, mengubah isi Injil, ya, adalah para ulama mereka. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, ittakhazu ahbarahum, ya, ittakhazu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, dulu orang-orang dulu itu, kalangan ahli kitab, mereka menjadikan ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Lalu seorang di antara sahabat yang pernah menjadi ahlul kitab berkata kepada Nabi, "Ma kunna na'buduhum," kami tidak pernah menyembah mereka, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, "Awalaisu qad ahallu ma haramahullah wa harramu ma ahallahullah fattaba'tumuhum?" Bukankah mereka itu menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kalian mengikuti pendapat mereka? Betul. Fatilka ibadatukum iyahum. Itulah penyembahan kalian kepada mereka. Jadi para ulama dulu banyak yang mengubah-ubah isi kitab Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sudah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dalam mendengarkan Al-Qur'an? Wa ma nazala minal haq, dan segala yang turun dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablihim, jangan mereka menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, yang mana setelah para nabi meninggal dunia berlalu masa, hati mereka menjadi keras, kemudian fabaddalu, ya, mereka mengganti, mengubah-ubah isi kitab Allah. Yuharrifuna al-kalima an mawadihi fanasu hazzan mimma dzukiru bih. Mereka sudah lupa ajaran para nabi, mengubah-ubah isi Injil, mengubah-ubah isi Taurat, mengubah-ubah isi kitab Allah. Jadi, para ulama dulu di kalangan ahlul kitab, banyak yang akhirnya menjadi orang-orang paling jelek di antara mereka. Bukan paling bagus. Karena mereka lah yang menjadi cikal bakal diubahnya ajaran Allah. Illa muslimin, kecuali ulama-ulama kaum muslimin. Fa inna ulama'ahum, ulama-ulama mereka, khiyaruhum, justru orang-orang terbaik di antara mereka. Fa innahum khulafa'ur rasul, karena bisa diibaratkan para ulama itu adalah pengganti-pengganti rasul di dalam mengajarkan ilmu Islam, ya, menjadi pewaris para nabi, menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam. Fa innahum khulafa'ur rasul fi ummati, di tengah umatnya. Wal muhyuna lima mata min sunnati, ya, para ulama itulah yang menghidupkan kembali sunnah yang telah dimatikan oleh banyak orang. Ya. Oleh sebab itu salah satu di antara tafsir Al-Ghuraba, bada al-islamu ghariban, Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Ya. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing di akhir zaman. Di sebagian hadis dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang asing, asing itu adalah unasun salihun, orang-orang yang salih, yang jumlah mereka itu qalilun, sedikit sekali. Baina unasin katsirin, yang hidup di tengah masyarakat yang banyak. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum, di mana kebanyakan mereka itu berbeda jalan dengan orang-orang saleh tadi. Artinya gharabatus salihin baina talihin. Yang dimaksudkan dengan orang-orang asing di sini adalah orang-orang yang saleh yang terasing di tengah orang-orang yang tidak saleh. Orang-orang yang ahli ibadah hidup di tengah orang-orang ahli maksiat. Gambarannya begitu. Itulah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terasing. Tapi kemudian di dalam hadis yang lain, yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang yuhyuna, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan oleh umat manusia. ma amatahun nas yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnati, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang yang menghidupkan, alladzina yuhyun ma amatahun nas min sunnati, segala sunnah Nabi yang telah dimatikan oleh umat manusia. Jadi para ulama tugas mereka mengajarkan ilmu-ilmu kepada umat. Di antara ilmu tersebut adalah ilmu tentang sunnah-sunnah yang disebut dengan as-sunanul matrukah. Sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan umat manusia. Saya sering menyampaikan kepada kalangan ikhwah, ya, kita nggak perlu malu gitu, mengakui bahwa misalnya budaya jilbab dalam arti yang sesungguhnya yang sekarang ini, ya, itu sudah menjadi hal yang mufakat di kalangan para juru dakwah, di kalangan para kiai, di kalangan para ulama di tanah air kita. Jilbab, ya, jilbab. Tinggal perbedaan pendapat di antara mereka itu soal cadar, apakah itu termasuk di antara mustahabat yang dianjurkan atau minal wajibat atau yang diwajibkan. Ya. Kalau mazhab yang umum dari kalangan Syafi'iyah itu justru wajib. Nah, kita tidak membicarakan tentang hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Yang normal saja lah jilbab. Tetapi kita enggak perlu malu mengakui bahwa di masa-masa dahulu gitu loh. Meskipun Islam itu sudah masuk di Indonesia beratus-ratus tahun, ya. Ada yang mengatakan abad ke apa namanya? 7 Hijriah. Abad ke 7 Hijriah. Kalau enggak salah sekitar 11 Masehi, ya. Ya, 7 Hijriah. Tapi ada pendapat, ya, yang dinukil dari Buya Hamka rahimahullahu taala bahwa sebenarnya Islam sudah masuk di Indonesia itu bahkan di akhir-akhir abad ke-2 Hijriah. Dengan datangnya Yazid bin Muawiyah ke Indonesia. Ya. Catatan itu ada dalam beberapa catatan kuno di tanah Tiongkok. Ada catatan berbahasa Arab dan ada catatan berbahasa Jawa kuno, Sanskerta, yang kemudian digabungkan sama bahwa ternyata ada orang yang datang dari negeri Fulan dan Fulan yang dilihat dari sosok-sosoknya kemungkinan itu adalah Yazid ibnu Muawiyah dan bala tentaranya. Nah, kita tidak mempersoalkan itu, tapi yang jelas kita sepakat Islam itu sudah beratus-ratus tahun, ya, ada di Indonesia, ya, paling lambat lah dari abad 7 Hijriah, ya. Islam sudah begitu lama di Indonesia, tapi pernah di masa-masa dahulu, ya, yang namanya jilbab itu nyaris gak ada yang mengamalkannya. Kalaupun ada yang mengamalkan, sebagian di antara kita tuh gak sempurna. Orang-orang dulu ada yang pakai kerudung, kemudian dengan transparan rambut kelihatan. Ada yang mohon maaf, ya. Ya, kalau saya menyebutnya semacam tutup botol, ya, buat perempuan hanya bulat saja, rambut masih kelihatan. Itu yang umum dulu dipakai gitu loh. Kalau sebagian di antara kita miliki alibi begini, ya, bahwa masyarakat kita umumnya adalah Syafi'iyah, ya, secara mazhab Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu bahkan mengatakan cadar itu adalah wajib, itu pendapat umum di kalangan Syafi'iyah. Tapi sebagian di antara kita mengatakan masyarakat di sini memilih berjilbab tanpa cadar itu dalam bentuk intiqalul mazhab, seolah-olah pindah mazhab. Saya katakan tidak, ya, persoalan ini bukan persoalan pindah mazhab, karena ucapan-ucapan yang jelas tentang itu tidak pernah dinukil, ya, dari ulama-ulama di Indonesia. Tapi kita akui sebagai kekurangan di antara kita bahwa penerapan Islam pada masa itu memang belum seperti yang seharusnya. Tapi alhamdulillah semakin hari jilbab semakin dikenal. Ya, karena kalau seandainya dikatakan bahwa dari cadar menuju tidak bercadar adalah intiqalul mazhab, lalu bagaimana dahulu banyak masyarakat muslimah di Indonesia, bahkan yang mungkin suami-suami mereka itu adalah guru-guru agama yang bahkan tidak memakai jilbab sama sekali, hanya kerudung sederhana saja yang masih menampakkan sebagian rambutnya. Bentuk intiqalul mazhab apalagi yang seperti ini? Kalau dari cadar menuju jilbab tanpa cadar mungkin bisa dikatakan intiqalul mazhab, lalu kalau tidak pakai sama sekali? Akhirnya kita harus mengakui, ya, bahwa memang kita semua, ya, kita semua tanpa terkecuali ya, sedikit mengalami keterlambatan dibandingkan negara-negara Arab, ya, yang dekat dengan Markazul Wahyi, kota Madinah, kota Mekah, di mana penerapan hijab bagi wanita sudah berlangsung semenjak dahulu dari zaman Nabi terus sampai kepada sesudahnya. Sementara masuknya Islam ke berbagai wilayah di daerah Asia Tenggara dan seterusnya, ya, pengamalan apa namanya Islam dan syariah pun secara bertahap dilakukan oleh mereka, ya, secara bertahap, karena itu merupakan bentuk peralihan dari animisme dan dinamisme menuju era keberagaman, era keberagamaan, termasuk diantaranya adalah agama Islam sebagai pilihan terbanyak dari masyarakat Indonesia. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah bahwa ini satu hal yang harus kita akui gitu, bahwa itu pengamalan yang sedikit terlambat, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan sehingga syariat Islam semakin banyak diamalkan, terutama di kalangan muda-mudi Islam sekarang ini, ya. Majelis-majelis ilmu di mana-mana juga semakin ramai, ya. Ajaran tentang Quran dan Sunnah semakin digelar di mana-mana, dan itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa sekali. Kalau dulu ilmu-ilmu Islam itu hanya mendekam di pesantren-pesantren Islam, ya. Alhamdulillah sekarang sudah menyebar di mana-mana, ya. Banyak di antara orang yang tidak tinggal di pesantren, Allah berikan anugerah kesadaran untuk mengamalkan Islam kadang-kadang bisa lebih dari sebagian mereka yang tinggal di pesantren. Ya. Tapi tentunya tanpa mengabaikan bahwasanya ilmu-ilmu kepesantrenan adalah yang juga tetap harus kita lestarikan, ya. Harus tetap kita lestarikan, karena kita khawatir apabila semangat keislaman itu tidak diimbangi dengan ilmu yang benar, ilmu yang mumpuni, nanti justru akan salah sasaran. Nah, kita kembali kepada pembahasan, ya. Jadi ulama-ulama dulu, ya, sebelum era Nabi Muhammad SAW, era Ahlul Kitab dulu, banyak ulama-ulama mereka itu yang menjadi penjahat-penjahat di kalangan mereka. Tapi ulama-ulama Islam justru menjadi pengganti Nabi. Dalam arti, ya, pengganti Nabi ini dalam arti untuk menyampaikan, untuk sebagai pengajar ilmu, bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai pengajar ilmu dari kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Mereka lah yang membantu kaum muslim untuk menghidupkan kembali sunnahnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ya, para ulama ini secara bertahap. Kita jangan mengabaikan jasa para ulama dulu. Mereka sudah banyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Termasuk di Indonesia, para ulama-ulama dulu. Tetapi itu dilakukan secara bertahap dan akan terus berlangsung sampai hari kiamat, ya. Akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Kalau ada sebagian dari yang belum diamalkan dulu, kemudian sudah diamalkan sekarang, lalu akan diamalkan oleh orang-orang sesudah kita, selama ini belum kita amalkan, itu adalah merupakan perkembangan dari keilmuan yang menunjukkan bahwa para ulama memang membantu, ya, hidupnya kembali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabihi maqam al-kitab, melalui para ulama lah kitab Allah bisa ditegakkan. Wabihi kamu, dan hanya dengan kitab Allah mereka bisa tegak. Para ulama itu hanya bisa tegak dengan kitab Allah. Nah, dan kemudian kitab Allah hanya bisa ditegakkan dengan kehadiran para ulama. Wabihim natakal kitab, melalui para ulama Al-Quran dapat berbicara. Wabihi nataku, dan para ulama itu pun hanya berbicara dengan ajaran dari Al-Quran. Ucapan ini yang tadi saya simpulkan bahwasanya antara para ulama dengan Quran dan Sunnah nggak dapat dipisahkan, gitu loh. Keberadaan para ulama sepanjang zaman, ulama-ulama di luar Islam maupun para juru dakwah yang telah berdakwah di tanah air kita semenjak dahulu, pertama kali Islam itu masuk, mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan keberadaan mereka lah Al-Quran itu dapat diperkenalkan kepada kaum muslimin, ya. Perjuangan-perjuangan mereka mengajarkan Islam, sampai dulu ada terjemahan Quran dalam bahasa Jawa, ya. Ada terjemahan Quran dalam bahasa Batak, yang masih catatan-catatan lamanya itu masih ada. Ada terjemahan-terjemahan Quran dalam bahasa Minangkabau. Ini kerja dari para ulama-ulama dulu, ya. Kemudian berdirinya berbagai macam pesantren di tanah air, ya, terutama di tanah Jawa. Di Sumatera kita kenal dengan negeri surau, ya, Sumatera Barat, ya, di mana kehidupan surau atau pendidikan Islam di surau-surau atau di musola-musola itu sudah menjadi ciri khas kehidupan para santri di masa dahulu. Semua itu tumbuh dan berkembang karena adanya para ulama, sehingga keberadaan mereka tidak dapat kita abaikan sama sekali. Ya, apa yang sudah mereka lakukan adalah upaya untuk menghidupkan Islam di muka bumi ini. Waliyu'alam annahu laisa ahadun minal a'immah, tapi satu hal yang perlu diketahui, waliyu'alama annahu laisa ahadun minal a'immah, tak satu pun di antara tokoh ulama yang terkemuka, al-maqbulin indal ummah, yang memang mereka sudah diterima di kalangan umat sebagai ulama, qabulan aman secara general, mereka diterima sebagai ulama. Ah, apa itu ulama di bidang hadis, atau dikenal sebagai mufassirin, ahli tafsir, mu'arrikhin, ahli sejarah, atau apapun itu. Mereka para ulama yang sudah diterima di kalangan umat, tak seorang pun di antara mereka yata'ammadu sengaja mukhalafata Rasulillah, menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatih, ya, dalam segala bentuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daqiqin wala jalirin, baik itu yang bersifat apa makro maupun yang bersifat mikro, hal-hal yang detil-detil maupun hal yang masih global. Tidak ada seorang pun di antara para ulama, sekali lagi ditegaskan, ya, yang secara sengaja ingin menentang ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun di antara mereka. Ya. Lalu kemudian kalau ada pengamalan-pengamalan seperti yang kita sebutkan tadi, gimana? Ya, termasuk misalnya di Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Tentunya para ulama dulu punya alasan mereka, ya. Ya, kita tidak tahu alasan-alasan apa yang ada dalam benak mereka sehingga sebagian di antara syariat Islam termasuk hijab misalnya bagi wanita muslimah belum diterapkan secara menyeluruh, secara umum di kalangan wanita-wanita muslimah. Sekali lagi, tentunya mereka semua punya alasan, ya. Bisa jadi itu bentuk kebertahapan, ya, menanamkan syariat Islam di antara umat Islam. Ya. Yang kemudian setelah wafatnya para ulama, ya, tongkat estafet itu mungkin tidak dilanjutkan sebagaimana yang diinginkan. Ya. Wafatnya para ulama itu tidak diimbangi dengan kemunculan para ulama-ulama yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang seperti mereka, misalnya seperti itu. Atau dakwah mereka bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah mereka menyelesaikan dakwah di satu tempat, ini sejalannya nyata ini. Para ulama dulu itu sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada di antara ulama itu yang bahkan pergi ke Mekah, kemudian tinggal dan meninggal di sana tanpa kembali ke tanah air lagi. Nah, bisa jadi itu sebagian di antara dakwah mereka yang berkembang pada saat itu, yang ketika mereka tinggalkan, belum seluruhnya mereka sampaikan. Yang kemudian kurang dilanjutkan oleh orang-orang sesudahnya. Nah, ini satu hal yang menjadi apa namanya khusnudzan kita tentunya kepada para ulama. Karena tidak mungkin para ulama itu bersengaja untuk menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum muttafiquna ittifaqan yaqiniyan. Karena para ulama semua sepakat secara yakini, ya, ala wujubi ittiba'ir rasul, ya, mereka sepakat, ya, dengan keyakinan penuh wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wujub ittiba'ir rasul, bahwa mengikuti nabi itu adalah kewajiban kita kaum muslimin. Itu kesepakatan para ulama. Wa ala anna kulla ahadin minan nas yu'khadhu min qawlihi wa yutraku. Ini kesepakatan para ulama, saya katakan. Bahwa setiap orang ada pendapat yang bisa diambil dan ada yang ditinggalkan. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang sering berkali-kali saya sampaikan, kita kaum muslimin sudah memiliki kesepakatan yang tidak bisa digagung-gugat gitu loh. Nah, bahwa dalam mengambil ajaran Islam itu, kebenaran mutlak itu hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pada diri seorang pun di antara yang lain, ya. Sehingga loyalitas kita kepada nabi enggak bisa disamakan dengan yang lain. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kebenaran mutlak itu hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembelaan kita kepada nabi adalah pembelaan yang mutlak, ya. Kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwa kita, ya. Ketika para sahabat itu berjuang membela Rasul, mereka mengorban segala sesuatunya. Itu terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tidak kepada selain beliau. Para ulama dihormati, para ulama dimuliakan, tapi tidak seorang pun di antara kita yang didudukkan sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penghormatan dan loyalitas. Karena seseorang bisa benar, bisa salah. Sehingga enggak bisa kita membela seseorang mati-matian seperti membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi orang yang belum diyakini oleh para ulama sebagai ulama, belum diyakini oleh para ulama sebagai ulama, karena kalimat ulama ini bisa dipakai oleh siapa saja gitu. Ada satu masa setiap orang-orang berbicara tentang agama, secara setiap orang yang berceramah, setiap orang yang menyampaikan satu hadis, satu ayat, itu sudah dianggap sebagai ulama gitu. Asalkan dia menyampaikan ilmu, maka dia ulama. Padahal ulama itu adalah satu level ya, satu level yang diyakini oleh para ulama dengan syurut ya. Di sana ada syurut para ulama, kapan seorang itu bisa dianggap sebagai seorang ulama ya. Kapan seorang itu sudah dianggap sebagai seorang ulama, kapan seorang itu dianggap sebagai thullabul ilm ya, levelnya baru seorang penuntut ilmu, dan kapan seorang itu masih dianggap sebagai ami atau awam, orang yang masih awam dalam ilmu agama ya. Jadi la ya'riful ulama illal ulama, yang mengetahui level para ulama hanyalah para ulama ya. Sehingga ketika para ulama mengakui keulamaan seseorang, maka dia bisa dianggap sebagai ulama. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Walakin idza wujida li wahid minhum, kita kan sepakat ya bahwa tidak ada seorang pun di antara ulama yang sengaja nih menentang Rasulullah, itu tidak ada. Walakin idza wujida li wahid minhum qaulun, tapi kalau kita mendapatkan ada satu pendapat di antara para ulama, qad jaa haditsun sahihun bi khilafi, yang ternyata berlawanan dengan hadis sahih, ada satu ucapan atau pendapat ulama yang terlihat berlawanan dengan satu hadis sahih, fala budda lahu min udhrin fi tarkih, pasti ulama tadi memiliki uzur dan alasan untuk tidak mengamalkannya. Nah, alasan ini kita enggak tahu. Ya, nanti akan dijelaskan. Alasan itu kita enggak tahu, bisa jadi karena ada dalil lain yang sahih, yang lebih sahih, yang sampai kepada ulama itu yang tidak sampai kepada kita, atau karena alasan-alasan lain yang nanti akan dijelaskan secara detail dalam risalah ini. Ya, sekali lagi, ketika ada para ulama yang tidak mengamalkan satu hadis yang sahih secara lahiriah begitu, pasti ada alasan dari ulama tadi untuk tidak mengamalkannya. Ya, bisa jadi sebagian di antara alasan tersebut kita ketahui atau diketahui oleh ulama yang lain, dan bisa jadi tidak diketahui atau belum diketahui. Wa jami'ul a'dhar thalathatu asnafin. Nah, seluruh alasan para ulama itu terbungkus dalam tiga sebab. Ya, kita menyebutnya ini tiga sebab. Nanti masing-masing di antara sebab itu nanti ada latar belakangnya lagi. Nanti kita bungkus dulu dalam tiga sebab ya. Bahwa alasan-alasan para ulama untuk beramal seolah-olah bertentangan dengan satu hadis yang sahih, atau sikap seorang ulama yang misalnya tidak mengamalkan satu hadis Nabi, atau pendapatnya seolah-olah bertentangan dengan hadis Nabi, itu ada tiga alasannya. Yang pertama, ada mu'tiqadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu. Karena ulama itu belum yakin bahwa hadis tersebut memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukankah ini sahih? Ya, bisa jadi menurut beliau tidak sahih, menurut kita sahih. Dan bisa jadi pendapat yang benar adalah pendapat beliau dan pendapat kita yang salah. Pendapat kita yang mengatakan hadis ini sahih ternyata salah. Yang benar adalah pendapat hadis itu tidak sahih. Ya. Bisa jadi pendapat yang kita ambil dari para ulama yang mengatakan hadis sahih itu ternyata yang benar, dan pendapat mereka yang salah. Nah, kita kembalikan. Bisa jadi karena ulama tadi berkeyakinan bahwa hadis itu tidak sahih. Kita tahu salah satu di antara mazhab, ya, salah satu di antara ungkapan yang masyhur dari al-Imam Asy-Syafi'i, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila satu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Ini ucapan yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya ini memuat satu dasar pijakan kuat dari al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, sering menyampaikan, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Bahwa Imam Syafi'i itu sangat teliti tentang kesahihan hadis. Jadi ada hadis-hadis yang oleh sebagian yang lain sudah dianggap sahih, menurut Imam Syafi'i belum sahih. Maka beliau belum mengamalkan hadis tersebut. Beliau pernah berpesan kepada muridnya, Ahmad bin Hanbal, ya, kalau kamu mendapatkan satu hadis yang kamu anggap sahih dan kamu punya jalur periwayatan yang lebih dekat kepada Nabi, sampaikan kepadaku sampai aku mendatangi sumber hadis tersebut. Ya, jadi Imam Syafi'i berpesan kepada Imam Ahmad. Jadi jangan bandingkan Imam Syafi'i dengan kita gitu. Yang kita tinggal buka Sahih Bukhari, tinggal buka Sahih Muslim. Oh, ada hadisnya Sahih. Al-Imam Asy-Syafi'i meneliti hadis dengan jalur-jalur sanadnya secara langsung. Ketelitian beliau luar biasa. Ketelitian beliau sangat luar biasa. Dan ingat, Al-Imam Asy-Syafi'i itu hidup jauh sebelum masa para ulama ahli hadis. Dari diri Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu di antara murid beliau adalah Ahmad bin Hanbal. Ya. Salah satu di antara dari Ahmad bin Hanbal dia ada Ishaq ibn Rahuyah atau Ishaq ibn Rahawai di bawahnya. Sesudah itu baru zaman Al-Imam Al-Bukhari. Sesudah zaman Bukhari baru Imam Muslim dan imam ahli hadis yang lainnya. Jadi artinya Imam Syafi'i zamannya jauh di atas zaman para ulama ahli hadis. Dia di atas Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad masih di atas zaman Imam Al-Bukhari. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Itu salah satunya saja ya. Imam Syafi'i sangat teliti di dalam hadis ya. Sehingga ketika ada satu dalam satu masalah beliau belum meyakini kesahihan satu hadis, maka beliau terlebih dahulu berpegang kepada hadis-hadis umum yang ada. Beliau menggunakan kias, beliau menggunakan dalil umum ya. Dan lain sebagainya. Sebelum beliau menggunakan hadis yang dipastikan kesahihannya. Dan hal yang lain dari hadis ini dari ungkapan Imam Syafi'i ini, beliau termasuk ulama yang ketat dalam penggunaan hadis. Ada sebagian ulama yang lebih enteng dalam menggunakan hadis, agak lemah dikit tidak digunakan. Imam Syafi'i sangat ketat dalam penggunaan hadis, sehingga kata idza sahal hadis fa huwa madhhabi itu menunjukkan bahwa ya hadis itu harus betul-betul militan kesahihannya, baru akan dijadikan sebagai dalil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka penggunaan daripada kaidah ini, pemahaman kaidah ini enggak akan bisa dipahami kecuali oleh para ulama, ya. Jadi jangan sembarangan kita sebagai orang awam dikit-dikit mengatakan sahal hadis fa huwa madhhabi. Misalnya begini, ada pendapat yang datang dari Imam Syafi'i, ya. Tentang satu persoalan fikih tertentu lah. Mungkin kita mengatakan tentang tidak batalnya wudu orang yang disentuh oleh istrinya. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya. Lalu kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa bersentuhan dengan wanita itu termasuk istri itu membatalkan wudu. Salah satu di antara dalil yang kemudian digunakan adalah la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. Itu terkait dengan ini ya. Bab yang lain, tapi itu juga sama, yaitu juga pendapat dari Imam Syafi'i. Kita ambil yang batal wudu dulu ya, yang batal wudu dulu. Kemudian kita katakan hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian kita mengatakan begini. Loh, ini kan hadisnya sahih. Bukankah mazhab Imam Syafi'i idza sahal hadis fa huwa madhhabi? Nah, dengan itu seolah-olah kita mengatakan ya, saya lebih senang mengambil hadis ini daripada pendapat Imam Syafi'i. Ungkapan ini, ungkapan yang maaf, itu tidak beradab. Ya. Kalau kita mau mengamalkan hadis itu berdasarkan penjelasan para ulama, ya sudah amalkan saja. Tapi jangan ucapkan, ya pendapat Al-Imam Syafi'i itu tidak berdasar dengan hadis yang sahih. Bukankah pendapat beliau sendiri yang mengatakan bahwa kalau hadis itu sahih diambil, maka dengan demikian saya ambil hadis ini, ya saya tidak ambil pendapat Imam Syafi'i. Ini ungkapan yang tidak beradab atau kurang beradab terhadap para ulama. Silakan kita mengambil pendapat dari satu hadis berdasarkan penjelasan para ulama yang lain. Saya lebih nyaman dengan pendapat ini berdasarkan pendapat ulama fulan dan fulan misalnya. Saya lebih setuju misalnya dengan pendapat Imam Ahmad, saya lebih setuju dengan pendapat Abu Hanifah, saya lebih setuju dengan pendapat Imam Malik. Silakan. Ya, tetapi jangan memperbandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan hadis sahih yang seolah-olah pada saat itu beliau bertentangan dengan hadis tadi. Ingat ya catatannya tadi. Ya, bisa jadi hadis tersebut tidak sahih menurut beliau. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Tidak sahih menurut beliau. Loh, kok bukankah terbukti itu sahih? Itu kan menurut kita. Kita aja tahu sahih dari mana? Kita tahu sahih itu kan dari para ulama yang menjelaskan tentang kesahihannya. Lalu apakah penjelasan para ulama itu sudah kita ketahui secara detail sanad-sanadnya? Ya? Sanad satu persatu rawinya tentang kesahihannya. Kondisi-kondisi masing-masing rawinya. Lalu matanya dan lain sebagainya, ternyata kita hanya mendapatkan hasil akhirnya saja. Pokoknya hadis itu sahih. Maukah kita bandingkan ya pendapat kita ini yang hanya merupakan hasil akhir yang kita dapatkan dengan pendapat Imam Syafi'i yang telah meneliti hadis tersebut secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya, ya, selama kita berpegang dengan pendapat ulama lain dengan mazhab mereka, ya. Ya, tapi sekali lagi jangan memperbandingkan satu hadis dengan pendapat Imam Syafi'i dan mempertentangkan antara keduanya, ya. Jadi yang pertama, ya, alasan yang pertama, bisa jadi menurut ulama tadi hadis itu tidak sahih dan kita tidak pernah tahu mana yang paling benar antara kita dengan mereka. Kan hadis Sahih Bukhari pasti sahih, ya. Kepastian itu bukan mutlak sifatnya. Ya, maka Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "La aballahu ayyatimma illa kitabuh." Allah tidak ingin ada kitab yang sempurna kecuali kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kitab di dunia ini yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Ya. Jadi menurut para ulama memang ashahul kutub, ya, ashahul kutubil hadis, ya, kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Tetapi juga bukan berarti sebuah kemutlakan, ya, bahwa apa yang ada dalam Sahih Bukhari itu pasti sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum tentu, ya. Ya. Kali lagi kita bukan dalam kapasitas untuk mengkritisi Sahih Bukhari, itu bukan level kita. Ya, tetapi kesahihan tersebut ada berdasarkan penelitian, tapi bukan suatu yang bersifat pasti. Jadi kepastian para ulama tentang kesahihan Sahih Bukhari ini adalah dzan, sifatnya adalah persangkaan, ya. Persangkaan, ya. Karena ilmu ilmu fiqih itu banyak yang basicnya adalah dzan, persangkaan. Ya. Basicnya adalah dzan, persangkaan. Ya, kita kembali kepada pembahasan, nanti kalau kita panjangkan ini terlalu panjang pembahasannya, ya. Yang kedua, ada mu'tiqadihi iradata tilkal mas'alati bidzalikal qaul. Yang kedua, sebab yang pertama tadi mungkin ulama tadi enggak meyakini hadis sahih. Yang kedua, ada mu'tiqadihi, ulama tadi tidak yakin iradata tilkal mas'alah bidzalikal qaul, bahwa yang dimaksud oleh hadis tadi adalah itu. Hadisnya mereka akui sahih, tapi mereka tidak meyakini bahwa itulah maksudnya. Contohnya tentang qunut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi, ya, selalu berqunut pada waktu subuh hatta yufariqad dunya. Ya, kita enggak bicara tentang keabsahan hadis ini, ya. Kita anggap saja misalnya hadis ini secara lafalnya begitu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan qunut sampai beliau meninggal dunia pada waktu subuh. Nah, lalu sebagian di antara ulama tidak mengamalkan hadis ini, tidak mengucapkan doa qunut pada waktu subuh. Ulama yang tidak mengamalkan doa qunut pada waktu subuh bukan berarti tidak menerima hadis ini. Kalau seandainya hadis ini sekali lagi sebagai sebuah hadis yang sahih, tetapi karena mereka meyakini bahwa yang dimaksud dengan qunut di situ bukan doa qunut, ya, tetapi memperpanjang salat, ya, tulal qiyam, ya, dirinya panjang, ya, bacaan Qur'annya lebih panjang, sholatnya lebih panjang, itulah yang dimaksud dengan qunut. Bahwa Nabi selalu memanjangkan sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, adapun qunut yang dibaca oleh Nabi adalah qunut nazilah, ya. Qunut nazilah itu yang dibaca Nabi dan bukan hanya pada waktu subuh, tapi di setiap sholat yang lain. Tetapi, ya, mereka yang berpendapat bahwa qunut subuh itu ada, salah satu dalilnya adalah ini. Gitulah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya dalil-dalil tentang qunut nazilah pada setiap sholat, ya, itu menunjukkan adanya qunut. Sehingga ketika itu dilaksanakan pada waktu subuh juga, maka itu bukan merupakan kesalahan. Karena bagaimanapun ada diriwayatkan tentang sahihnya perbuatan Nabi yang melakukan qunut. Ya. Di luar persoalan, kita enggak membahas, ya, mana di antara pendapat ini yang paling sahih. Kita hanya ingin mengatakan, wah, ada sebagian di antara ulama yang tidak menggunakan satu hadis karena menurut dia bukan itu maksudnya. Ya, sekali lagi, bukan itu maksudnya. Bukan itu yang dimaksud dengan qunut menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama, itulah yang dimaksudkan dengan qunut subuh. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Yang pertama, ulama tadi mungkin tidak meyakini hadis itu sahih. Yang kedua, mungkin ulama tersebut meyakini hadis itu sahih, tapi mereka yakin bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh hadis tadi. Yang ketiga, i'tiqaduhu anna dzalikal hukma mansukh. Yang ketiga, keyakinan bahwasanya hukum tersebut sudah terhapus. Ya. Hukum tersebut sudah terhapus, ya, seperti mut'ah, ya, yang hukumnya sudah mansukh, sudah dihapuskan, ya. Ini hukum-hukum yang mansukh pernah ada dan kemudian mansukh. An-nahyi an ziyaratil kubur, larangan untuk ziarah kubur, itu dulu ada. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa fi riwayatin tudzakkirukumul maut. Ya. Sekarang silakan kalian berziarah kubur. Ya, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Nah, ini hukumnya, hadisnya ada tapi hukumnya sudah mansukh. Jadi tiga itu yang menjadi sebab utama. Nanti masing-masing akan memiliki latar belakang yang banyak. Ya, saya ulangi lagi ya. Yang pertama, ulama tadi mungkin meyakini hadis itu tidak sahih. Yang kedua, meyakini sahih, tapi maksudnya bukan itu. Bukan seperti yang kita amalkan. Bukan seperti yang kita maksudkan. Yang ketiga, hadisnya itu sahih, dan pengamalannya memang demikian, tapi hukumnya sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Nah, karena sekali lagi, banyak sekali di antara hukum-hukum Islam yang pernah terjadi di zaman Nabi, yang kemudian di masa hidup beliau, kemudian dimansuhkan, dihilangkan, dihapuskan hukumnya. Nanti kita akan bahas lagi contoh-contohnya dalam banyak kasus yang insya Allah akan disampaikan dalam kitab ini. Selanjutnya, kita bahas satu persatu. Sebab yang pertama. Sebab yang pertama, ulama tadi tidak yakin bahwa hadis itu sahih. As-sababil awal, sebab yang pertama, yang ini nanti memiliki berbagai macam kemungkinan lagi. Sebab yang pertama ini memiliki berbagai kemungkinan. Nah, kita akan kita bacakan satu persatu. Alla yakuna al-hadithu qad balaghahu. Alla yakuna al-hadithu qad balaghahu. Bisa jadi hadis tersebut memang tidak pernah sampai ke ulama tadi. Ya. Jadi dia tidak mengakui kesahihan hadis tersebut karena memang hadis tersebut tidak pernah sampai kepada ulama tadi. Wa man lam yablughu al-hadis, ulama yang belum mendapatkan hadis tertentu, lam yukallaf ay yakuna aliman bi mujabihi. Maka ulama tadi tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui konsekuensi daripada hadis tersebut. Oh, hadisnya saja enggak sampai kepada mereka, tentu konsekuensinya tidak mereka ambil. Mereka tidak punya kewajiban untuk melaksanakan konsekuensinya karena hadisnya saja enggak nyampe. Wa idza lam yakun qad balaghahu, kalau hadis tersebut belum sampai kepada ulama tadi, wa qad qala fi tilkal qadhiyati, lalu kemudian si ulama tadi berpendapat karena hadis itu belum sampai terkaitan dengan persoalan tersebut, ulama tadi berpendapat bimu jadi zahiri ayah, dengan menggunakan makna yang tampak, ya, zahir ayah, makna yang dekat dari satu ayat. Ini saya enggak jelaskan zahir, ya. Zahir ini sebenarnya juga merupakan istilah, ya, istilah ahli usul fiqih yang banyak menggunakan istilah ini, kalangan Hanafiin, ya, kalangan Hanafiyah. Jadi zahir, jadi di sana ada nas, di sana ada zahir. Nas itu satu dalil dari Quran atau hadis yang hanya punya satu makna, itu nas. Kalau zahir itu dia punya lebih dari satu makna, tetapi yang lebih dekat maknanya itu yang disebut dengan zahir. Ya, yang lebih dekat maknanya itu yang disebut dengan zahir. Nah, ada ulama yang belum sampai kepadanya hadis dalam satu persoalan, karena belum sampai hadis dalam satu persoalan, dia menggunakan dalil umum yang ada dalam ayat, ya, makna terdekat yang ada dalam sebuah ayat, atau hadis yang akhir, atau makna hadis yang lain. Albino jadi kias, atau dia menggunakan kias, analogi. Analogi ini kan salah satu di antara cara menggunakan Quran dan Sunnah. Jadi kias ini, kias salah satu cara menggunakan Quran dan Sunnah. Jadi kias itu bukan di luar Quran dan Sunnah, ya. Kan di sana sumber hukum itu ada Quran, Sunnah itu sebagai sumber asli, lalu ada kias, ada ijma, ada istishab dan lain-lain, ya. Nah, kias ini bukan sesuatu yang di luar Quran dan Sunnah, jangan salah. Qiyas ini adalah salah satu bentuk pengamalan. Farudduhu ilallah wa rasul. Dalil qiyas itu kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ketika dikatakan setiap kulu muskirin, khamrun, ya, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram, maka ini dikiaskan, dianalogikan. Di zaman itu belum ada pil yang memabukkan. Adanya minuman keras. Lalu ada pil yang memiliki pengaruh memabukkan, maka dia masuk dalam kategori khamar. Oh, adanya bubuk, dia masuk kategori khamar. Oh, adanya makanan, maka dia masuk kategori khamar. Jadi apapun bentuknya, itu khamar. Penetapannya bagaimana? Dikiaskan dengan as-sa'il minal khumur, khamar-khamar yang bersifat cairan yang ada di zaman Nabi SAW, karena antara keduanya bertemu dalam satu illah, dalam satu alasan hukum, yaitu memabukkan. Yang cairannya memabukkan, yang pilnya juga memabukkan, maka pilnya haram seperti cairannya. Kira-kira seperti itu. Maka ketika ada ulama yang tidak mengamalkan satu hadis, bisa karena belum sampai kepada dia, akan menggunakan ayat, akan menggunakan hadis lain, dia akan menggunakan qiyas sebagai cara memahami Quran dan Sunnah. Aumu jadi istishab, atau dia menggunakan istishab. Bara'u al-aslu bara'u al-aslu bara'atun minaz zimmah. Asal segala sesuatu itu terlepas dari konsekuensi hukum, kembali kepada hukum asalnya, ya kalau asal daripada air itu tidak najis, ya asal daripada air itu suci, maka setiap air yang kita dapatkan sebelum terbukti kenajisannya, maka dia adalah air yang suci dan air yang halal untuk dikonsumsi. Ya, jadi penggunaan qiyas, penggunaan istishab dan lain sebagainya itu termasuk cara memahami Quran dan Sunnah. Faqat yuwafiqu dzalikal hadits taratan. Kadang-kadang dengan menggunakan dalil umum, ternyata ujung-ujungnya relevan juga dengan hadis yang tidak sampai kepadanya tadi. Wa yukhalifu ukhra, tapi kadang-kadang justru berlawanan dengan hadis yang sahih tadi. Jadi ini ya, yang pertama, ya, ketika seorang ulama itu tidak menerima konsekuensi sebuah hadis, itu disebabkan oleh latar belakang. Ini sebab yang ini, yang awal ini saya masukkan ke makna latar belakang saja ya, karena ini merupakan pecahan ya. Wa hadhil asnaf ats-tsalatsah tatafarra'u ila asbab mutaaddidah. Sebab-sebab yang tiga itu nanti akan dikembangkan menjadi berbagai macam sebab yang lain. Nah, sebab yang lain ini saya terjemahkan dengan latar belakang supaya nggak sama, ya. Ya, karena ini merupakan pecahan dari sebab-sebab yang tiga yang disebutkan tadi. Jadi kita sebutkan saja latar belakang yang pertama, ya, sepakati aja ya. Ini soal terjemahan aja sebenarnya, ya. As-sababul awal, ini latar belakang yang pertama. Alla yakuna al-hadis qad balaghahu, bisa jadi hadis itu enggak pernah sampai kepadanya. Wa man lam yublughul hadis, orang yang belum sampai hadis kepadanya, lam yukallaf ay yakuna 'aliman bi mujabi, maka dia tidak bertanggung jawab, berkewajiban untuk melaksanakan konsekuensi dari hadis tersebut. Wa idza lam yakun qad balaghahu, karena hadis itu belum sampai kepadanya, wa qad qala fi tilkal qadiyah, lalu dalam persoalan tersebut dia akan menggunakan bi mujabi zahiri ayah, dengan konsekuensi dari makna terdekat dari sebuah ayat, atau hadisan akhir atau hadis yang lain, atau bimu jadi qiyas atau menggunakan qiyas, atau bimu jadi istishab atau dengan konsekuensi istishab. Qad yuwafiqu dzalikal hadis taratan, kadang-kadang hasilnya relevan dengan hadis yang tidak sampai kepadanya, atau yukhalifu, kadang-kadang tidak relevan. Wa hadza sabab, latar belakang ini itu yang saya maksud ya, saya terjemahkan di sini dengan latar belakang. Latar belakang ini huwal ghalibu ala aktsari ma yujadu. Ini kebanyakan yang terjadi min akwali salaf, dari para pendapat para ulama ussalaf, mukhalifan li ba'dil ahadis, yang secara lahirnya seolah-olah bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Jadi kalau ada ulama ya, kemudian pendapatnya tidak sesuai dengan hadis, kebanyakan penyebabnya adalah karena hadis itu belum sampai kepada mereka. Dan ini bukan aib, sama sekali bukan aib. Dia kan bukan menunjukkan bahwa orang yang tahu hadis tersebut berarti lebih alim dari mereka, enggak. Syekh Albani ya pernah dibanding-bandingkan di hadapan beliau dengan ulama-ulama hadis seperti Al-Imam Suyuti di zamannya. Lalu beliau mengatakan, bagaimana kalian bisa membandingkan aku dengan Al-Imam Suyuti? Ya, sementara seluruh ilmu Imam Suyuti itu ada di dadanya, sementara aku tidak. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi artinya begini, ketika ada seorang ulama yang menggunakan kias dan lain sebagainya karena belum sampai kepadanya hadis, itu sama sekali bukan hal yang menyebabkan ulama itu menjadi lebih rendah derajatnya. Meskipun hadis itu ternyata sudah kita tahu, kita ini tahu. Ya. Kita tahu itu tidak menyebabkan kita lebih baik dari ulama tadi, sama sekali enggak. Pertama, bisa karena kita ini menerima sesuatu yang sudah jadi gitu loh. Para ulama sudah menelitinya, mengumpulkan dalam sebuah hadis, ya kita tinggal baca aja. Jangan dibandingkan dengan orang yang meneliti hadis dengan mencari hadis itu di mana-mana. Jangan samakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa jadi yang kita banggakan dengan pengetahuan kita bahwa kita tahu hadis ini sahih, itu juga belum tentu benar. Bisa jadi ketidaksahihan hadis tersebut itulah yang benar dari pandangan para ulama tadi. Nah, kita kembali kepada pembahasan ya. Fa innal ihatah, karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal ihatah bi hadis Rasulillah lam takun di ahadin minal ummah. Karena menguasai seluruh hadis Nabi itu bukan kapabilitas, bukan kapasitas yang bisa dicapai oleh siapapun dari kalangan umat ini. Tak ada satupun di antara umat ini yang menguasai seluruh hadis Nabi, enggak ada. Tidak ada seorang pun di antara umat ini yang menguasai seluruh hadis Nabi, enggak ada. Jadi makanya menguasai seluruh hadis Nabi itu enggak mungkin. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi, ketika ada ulama yang menggunakan dalil umum karena belum sampai kepada satu hadis yang sahih, itu bukanlah aib buat mereka. Waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddits, karena Nabi sendiri itu kan menyampaikan hadis. Au yufti fatwa, au yaqdi, memutuskan perkara, au yaf'alu syai'a, atau melakukan satu perbuatan, satu amalan sunnah, fayasma'uhu, lalu didengar, au yarahu, atau dilihat, man yakunu hadiran, oleh sahabat yang hadir. Wa yuballighu ulaika, lalu disampaikan oleh mereka kepada orang lain. Au ba'dhum, atau sebagian mereka menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Liman yablughunahu, pokoknya kepada siapa saja yang mereka jumpai. Fayantahi ilmu dzalika ila man syaa Allahu ta'ala minal ulama. Nah, maka ilmu itu akan terus berestafet sampai kepada batas yang dikehendaki oleh Allah. Oh, ternyata sampai ulama ini berhenti. Udah berhenti. Ilmu itu sampai kepada ulama tadi meninggal, enggak ada lagi ulama sesudahnya yang mengetahui tentang ilmu itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ilmu itu tetap ada tapi melalui jalur yang lain lagi. Ya, kita kembali kepada pembahasan, fayantahi ilmu dzalika ila man syaa Allah taala minal ulama. Maka ilmu tersebut sampai kepada siapapun yang Allah kehendaki di kalangan para ulama, minas sahabah, baik itu masih dari kalangan sahabat juga, karena sahabat belajar dari Nabi, disampaikan ke sahabat yang lain, disampaikan ke sahabat yang lain, dan seterusnya. Wa tabi'in, bisa jadi sampai ke kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan sesudah mereka. Itu satu kasus. Nabi menyampaikan satu hadis, didengar oleh orang yang hadir, disampaikan kepada yang lain, ilmunya sampai kepada sebagian di antara ulama saja, enggak pada semuanya. Wa fi majlisin akhar, di majlis yang lain, qad yuhaddits, Nabi menyampaikan hadis lagi. Au yufti, berfatwa lagi. Au yaqdi, memutuskan hukum lagi. Au yaf'alu syai'an, atau mengamalkan satu sunnah. Wa yashaduhu ba'du man kana ghaiban. Nah, kali ini apa yang beliau lakukan, katakan, fatwakan tadi, didengar atau dilihat, disaksikan oleh sebagian orang yang tidak hadir dalam pertemuan pertama. Man kana ghaiban an dzalikal majlis. Wa yuballighunahu liman amkanahu, lalu disampaikan lagi kepada orang-orang lain sebatas yang mereka mampu. Jadi di majlis pertama hadir sebagian orang, di majlis yang lain hadir yang lain. Fayakunu indaha ula'i minal ilmi, maka orang-orang yang mendapatkan ilmu-ilmu dari majlis yang pertama ya, memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang di majlis kedua. Wa yakunu inda haula'i minal ilmi ma laysa inda haula, wa inda haula ma laysa inda haula. Sementara orang-orang yang ada di majlis yang kedua dan orang-orang yang mendapatkan ilmu dari mereka, semuanya mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hadir di majlis yang pertama. Itu baru di zaman Nabi. Wa innama yatafadalul ulama minas sahabah. Ya. ulama di kalangan para sahabat itu juga berbeda-beda levelnya. Waman ba'dahum, dan juga ulama-ulama sesudah mereka. Bikathratil ilmi awjudatihi. Ya. Tentang kuantitas dan kualitas ilmu mereka, itu levelnya berbeda-beda. Nggak sama ulama yang satu dengan ulama yang lain. Ya, kita sadar bahwa ulama itu ada yang di kalangan ahli hadis, itu ada yang digelari dengan hakim. Itu yang level pencapaian dan penghafal hadisnya itu paling tinggi. Ada yang levelnya hafiz. Ya, bukan hafiz Al-Quran, tapi hafiz dalam level di kalangan para ulama ahli hadis yang hafal banyak hadis. Ya, tetapi di bawah derajat al-hakim. Nah, ini para ulama berbeda-beda pendapat. Itu baru dari soal hafalannya. Dalam soal pemahamannya pun berbeda-beda. Ada ulama yang menghafal hadis jauh lebih banyak dari Al-Imam Al-Bukhari. Tapi Al-Imam Al-Bukhari mengetahui hadis sahih lebih banyak dari mereka. Hah? Abu Dawud dikatakan hafal sab'umi'ah alfi hadisin wa khamsuna hadisan. Ya, 750.000 hadis. Ya, 750.000 hadis. Al-Imam Suyuti dan banyak dari ulama-ulama yang lain dikatakan karena ya yahfal alfa alfi hadis. Quran hafal 1000 kali 1000 hadis, berarti 1 juta hadis. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan hafiztu 200 alfi hadisin kama hafiztumu qul huwallahu ahad. Aku hafal 200.000 hadis yang derajat hafalannya seperti kalian hafal qul huwallahu ahad. Selain daripada itu banyak lagi hadis-hadis yang beliau hafal. Tapi yang level hafalannya seperti qul huwallahu ahad di kalangan masyarakat awam itu ada 200.000 hadis. Bisa jadi banyak ulama ahli hadis yang hafalannya lebih banyak dari Al-Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari menghafal hadis sahih lebih banyak dari mereka. Dari kebanyakan mereka. Hafiztu 100 alfi hadisan sahih wa 200 alfi hadisan ghairi sahih. Kata Imam Bukhari, aku hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Jadi para ulama dari segi hafalan dan kualitas keilmuan berbeda-beda satu dengan yang lain. Wa amma ihatatu wahidin bi jami'i hadisi Rasulillah, adapun apabila dikatakan menguasai seluruh hadis Nabi, fa hadza la yumkinu iddi'ahu qatu, tidak ada seorang pun di antara para ulama yang akan mengakui itu. Aku hafal seluruh hadis Nabi, enggak ada ulama yang mengklaim itu. Ya, tidak ada ulama yang mengklaim tersebut. Kalau ada Al-Imam Az-Zahabi yang mengatakan kullu hadisin la ya'rifuhu Ibn Taymiyyah falaysa bihadis. Hadis yang tidak diketahui oleh Ibn Taymiyyah maka bukan hadis. Ya, itu bentuk al-mubalaghah fil madhi. Ya, para ulama sering menyebutkan itu sebagai, kalau dalam bahasa Arab itu berlebih-lebihan dalam bentuk pujian. Ya. Dia memang murid paling pintar, belum tentu kalau diteliti betul dia betul-betul paling pintar gitu. Tapi ucapan paling pintar itu menunjukkan dia pintar banget. Tapi bukan sebuah kemutlakan. Maka sering para ulama mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih alim dari si fulan. Aku belum pernah mendengar ini yang lebih bagus dari si fulan. Nah, itu termasuk al-mubalaghah fi ta'bir. Dan itu dalam bahasa Arab biasa, umum. Ya. Maka ungkapan Imam Az-Zahabi, setiap hadis yang tidak diketahui Ibnu Taimiyah maka bukan hadis, ini bukan nilai mutlak loh. Ya. Jadi kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah, bagi mutlak itu bukan hadis. Karena Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan begini, tidak ada orang yang bisa mengklaim menguasai seluruh hadis-hadis Nabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan demikian. Wa'tabir dzalika bil khulafa ar-rasyidin. Coba kita ambil pelajaran dari al-khulafa ar-rasyidin. Wa'tabir dzalika bil khulafa ar-rasyidin alladzina hum a'lamul ummah. Kita tahu al-khulafa ar-rasyidun. Siapa al-khulafa ar-rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Empat khalifah yang pertama. Hum a'lamul ummati bi umur Rasulullah. Kita sadar dan tahu betul bahwa para khulafa ar-rasyidin ini adalah orang-orang yang paling mengerti tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling mengerti tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Persaksian Nabi langsung bahwa mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang ajaran sunnah Rasulullah. Wa sunnatihi wa ahwalihi, lebih mengetahui tentang sunnah Nabi, lebih mengetahui tentang hal ihwal Nabi. diam dan bergeraknya Nabi, khususan As-Siddiq, terutama sekali Abu Bakar As-Siddiq, alladzi lam yakun yufariq Rasulullah SAW, yang dikatakan Abu Bakar itu nyaris enggak pernah meninggalkan Nabi SAW, enggak pernah berpisah lah dengan Nabi, hadaran wala safaran, Nabi di rumah atau sedang bepergian tuh nyaris enggak pernah berpisah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bal kana yakunu ma'ahu fi ghalibil aqad, pada sebagian besar waktu Nabi selalu bersama Abu Bakar. Hatta innahu yasmuru 'indahu bil lail. Kadang-kadang Abu Bakar tuh sampai begadang di rumah Nabi fi umuril muslimin, untuk mengurus kegiatan kaum muslimin. Wa kadzalika Umar bin Khattab, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathiran ma kana yaqul, seringkali mengucapkan begini, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kharastu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ini banyak sekali hadis yang diawali dengan ini, yang menunjukkan Nabi itu dekat banget ya dengan Abu Bakar dan Umar, dan nyaris selalu bersama-sama. Summa innahu ma'adharik, tapi meskipun begitu, meskipun Abu Bakar adalah orang yang paling banyak bersama Nabi, lamma su'ila Abu Bakar, ketika Abu Bakar ditanya tentang an mirasil jaddah, apakah nenek, seorang nenek itu bisa mendapatkan warisan ya, terutama dengan tidak adanya seorang ibu, qala malaki fi kitabillah min syai', menurutku engkau wahai nenek enggak punya jatah apapun dalam Al-Qur'an. Karena jaddah ya, jaddah itu nenek itu enggak ada disebutkan dalam Qur'an memang ya. Wa ma alimtu laki fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syai', aku juga enggak tahu ada hadis yang menyebutkan tentang jatah nenek di dalam warisan. Walakin hatta as'alannas, tapi coba aku akan tanya orang dulu ya, tanya para sahabat yang lain. Fasa'alahum, beliau bertanya kepada para sahabat. Faqama al-Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah langsung berdiri. Wa Muhammad bin Maslamah, demikian juga Muhammad bin Maslamah. Fasyahida, mereka bersaksi anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW a'ta hasulus, memberikan jatah warisan 1/6 kepada seorang nenek. Waqad ballagha hadhihi sunnah Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala an. Sunnah yang sama juga pernah didengar oleh Imran bin Husain. Nah, pernyataannya di sini adalah walaisa haula'i tsalatsa, baik Mughirah bin Sa'bah, Muhammad bin Maslamah, maupun Imran ibn Husain, mereka itu tidak sama derajatnya dengan Abu Bakar, tidak bisa dibandingkan dengan Abu Bakar. Wa ghairihi minal khulafa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan khulafa ar-rasyidun yang lain, Umar, Utsman dan Ali. Summa qad ukhtassu bi ilmi zalika sunnah, tapi tentang sunnah itu mereka mengetahui satu ilmu, allati qad ittafaqatil ummah 'alal 'amali biha, yang ternyata suatu saat diketahui itu menjadi kesepakatan para ulama ahlul mazhab ya, tentang mirasul jaddah ini sudah disepakati oleh para ulama. Abu Bakar sendiri belum mengetahui hadis tersebut, padahal tiga sahabat tadi bersaksi telah mendengar hadis tersebut dari Nabi. Tiga ini derajat keilmuannya di bawah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dalam ilmu itu secara khusus mereka mendapatkan ilmu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar. Wa kadzalika Umar bin Khattab, begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lam yakun ya'lam sunnatal isti'zan, beliau tidak mengetahui tentang sunnah apa? Tentang sunnah ini mungkin bagian yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini, sunnahnya meminta izin. Jadi kalau mengucapkan assalamualaikum ya, tiga kali, kalau tidak diizinkan kita pergi ya. Ya, Umar bin Khattab tidak mengetahui tentang sunnah isti'zan meminta izin ketika masuk rumah, hatta akhbarahu biha Abu Musa al-Asy'ari, diberitahu oleh Abu Musa al-Asy'ari. Wastashhada bil Ansar, lalu Abu Musa al-Asy'ari menjadikan sebagian kalangan Ansar yang lain sebagai saksi ya. Bukankah Nabi pernah bersabda begini dan begini? Wa Umar a'lamu mimman haddatsahu bihadzihi sunnah. Padahal Umar itu lebih mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi dibandingkan mereka. Tapi kenyataannya pada saat ini Umar ya tidak mengetahui hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Umar pernah tahu hadis tersebut tapi kemudian lupa. Nah, beliau mengatakan ini gara-gara saya terlalu banyak di pasar, saya lupa hadis tersebut. Tapi intinya pada saat itu terjadi Umar enggak tahu. Imma karena beliau lupa atau karena memang beliau, beliau belum pernah mendengar dari Nabi. Dan ternyata Abu Musa al-Asari dan beberapa orang Ansar telah mengetahui hadis tersebut. Jadi intinya, sebagian ulama yang tidak mengamalkan sebagian hadis, bisa jadi hadis-hadis tersebut belum sampai kepada mereka. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa selamat daripada itu. Ada para ulama yang bisa mengajarkan berbagai macam hal. Ternyata satu persoalan kecil sederhana yang diketahui oleh banyak para penuntut ilmu, mungkin ulama tadi belum mengetahuinya. Bisa nggak terjadi? Ya bisa saja. Tetapi sekali lagi, itu jangan menjadi sebab kita mengecilkan. Ya, tidak tahu dalam satu persoalan saja, ya, satu dua persoalan saja, bagi seorang ulama, tidaklah mengecilkan kedudukan mereka. Pertama, ya, karena memang menguasai seluruh hadis Nabi itu mustahil. Yang kedua, bisa jadi ulama tadi memiliki dalil-dalil yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi.